الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita sudah menyelesaikan Nakidul Awal, pembatal yang pertama dari Nawakid al-Islam. Apa itu Pak Bukhari, pembatal yang pertama? Syirik dalam peribadatan kepada Allah. Kemudian syirik dalam peribadatan kepada Allah ini banyak ragamnya. Beliau memberikan contoh. Yang dicontoh beliau adalah kaman yadbahu lil jin au lil qabr. Kenapa yang beliau contohkan ini? Kenapa contohnya ini? Ya, dan di sana banyak jenis-jenis kesyirikan. Abu Ali, kenapa yang disampaikan di sini alasan penyembelihan untuk jin, untuk kuburan, yang dibangun di kubur? Karena ini yang paling banyak apa bahayanya, paling banyak terjadi. Paling banyak terjadi, paling banyak dilakukan oleh manusia, ya, khususnya di masa beliau, dan ini juga yang terjadi di masa-masa kita. Kita masuk asal pembatal yang kedua. Jadi asal takdirul kadar an-najidul tsani. Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ifa yad'uhu wa yas'aluhum asy-syafa'ata wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ifa. Barang siapa, tak bisa diartikan siapa saja, yang menjadikan antara dirinya dan Allah wasail, perantara, ya, wasail jamak dari wasithah. Di mana wasithah ini ada yang dari jihad, dari arah Allah Al-Khaliq kepada makhluk, dan dari arah makhluk kepada Al-Khaliq. Jadi terkait dengan al-wasithah, bagaimana Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah memberikan tafsir rincian tentang perkara al-wasithah ini dalam Al-Isarah beliau, al-wasithatu bainal haqqi wal khalq. Al-Wasita perantara bainal haq, antara al-haq Allah Subhanahu wa ta'ala dengan al-khalq. Ini dari apa yang dirincikan oleh Syekhul Islam, bahwa di sana ada perantara yang menetapkannya, ya, menetapkannya ini merupakan perkara kewajiban keimanan, ya, dan pengingkaran terhadap keberadaan wasifah perantara ini merupakan kekufuran. Wasifah yang wajib untuk diimani dan pengingkaran yang merupakan kekufuran, yaitu wasifah di dalam tabligh risalah, di dalam penyampaian syariat ini, yakni keberadaan para rasul, ya, utusan Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan malaikat yang Allah tugaskan untuk menyampaikan wahyu, demikian juga para rasul Allah dari kalangan manusia. Maka menetapkan adanya wasifah di dalam penyampaian risalah ini wajib, ya, dan pengingkarannya merupakan apa? Kekufuran. Ini jenis wasifah yang pertama. Ini wasifah dari al-haq, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala kepada, ya, pada makhluk. Jenis wasifah yang kedua, perantara yang kedua, ya, perkara yang penetapannya adalah kekufuran, ya, lawanan ini, dan pengingkaran yang merupakan iman dan tauhid. Yani wasifah di dalam peribadatan kepada Allah, ya, di dalam peribadatan kepada Allah, dan untuk doa ataupun perkara ibadah yang lainnya. Jadi menetapkan adanya perantara di dalam beribadah kepada Allah, penetapan adanya wasifah atau perantara ini, ini merupakan kekufuran. Nah, ini yang akan kita pelajari pada nakid as-sani, pembatal yang kedua. Man ja'ala bainahu wa bainallah wasa'ifa, siapa saja yang menjadikan antara dia, antara dirinya dengan Allah, adanya perantara-perantara. Ini dalam masalah ibadah. Ini yang penetapannya merupakan kesyirikan, ya, syirikan. Dan ini inti kesyirikan orang-orang musyrikin yang diutus di tengah mereka Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka, ya, berdoa, kemudian bernazar, ya, dengan para perantara tersebut, bukan karena keyakinan mereka bahwa para wasaif perantara tersebut memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat ataupun mendatangkan mudarat. Mereka tidak meyakini bahwa perantara-perantara itu memiliki andil di dalam rububiyah terhadap alam semesta ini, ya, mereka hanya meyakini perantara-perantara itu sebatas sebagai perantara yang akan menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullah, yad'uhum di mana dia berdoa kepada wasaid, perantara-perantara tersebut, wa yas'aluhum asy-syafa'ata, dia meminta kepada perantara-perantara tersebut syafaat, wa yatawakkalu alaihim, dan dia bertawakal, menyandarkan hati kepada perantara-perantara yang mereka jadikan dalam beribadah kepada Allah. Siapa yang melakukan ini, yang menjadikan perantara-perantara di dalam beribadah kepada Allah, kafara ijma'an, maka dia telah kafir ya, berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi tidak ada khilaf ya, di kalangan para ulama tentang kufurnya perbuatan ini, menjadikan perantara di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini sangat jelas keterangannya dalam Al-Kitab, dalam Kitabullah ya, tentang hakikat. Jadi ketika Allah menerangkan tentang kesyirikan orang-orang musyrikin ya, di antaranya dalam surat Az-Zumar ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan walladzina takhulu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai awliya ya, yang dicintai, diagungkan, diibadahi, mereka menyatakan ma na'buduhum illa liyukarribuna ila Allah zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka. Jadi mereka mu'tarifun, mengakui bahwa apa yang mereka lakukan itu ibadah. Mereka menyatakan ma na'buduhum illa liyukarribuna ila Allah zulfa. Wa tidaklah kami mengibadahi sesembahan-sesembahan tersebut kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka mengharapkan dengan apa yang mereka lakukan itu al-qurbah, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga pada ayat yang lainnya, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'a'una 'indallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang tidak bisa mudaratkan mereka, tidak pula mendatangkan manfaat kepada mereka. Mereka menyatakan ya, bersama mereka meyakini bahwa apa yang mereka ibadahi itu tidak bisa memberikan naf, obar, tidak bisa memberikan manfaat ataupun mubarak. Mereka menyatakan haulai syufa'una indallah. Sesungguhnya kesembahan-kesembahan ini adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan berikutnya dari mereka menjadikan perantara-perantara adalah harapan syafaat dari para perantara tersebut. Syafaat ini pembelaan dari para perantara tadi ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk para penyembah. Ini yang diharapkan oleh orang-orang musyrik. Jika kita telah mengetahui bahwa ini hakikat kesyirikan orang-orang musyrikin ya, Allah Subhanahu wa ta'ala namai mereka musyrikin, maka perbuatan ini Ya. Tetap hukumnya syirik meskipun dinamai dengan berbagai nama. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian mereka dengan menamai sebagai suatu bentuk tawassul. Ya. Sehingga at-tasami ya, la tughayyib al-haqa'iq atau at-tasniyah la tughayyib al-haqa'iq. Penamaan-penamaan itu tidaklah mengubah hakikat dari perkara-perkara yang ada. قال الشارح رحمه الله وهذا الناتج من أكثر النواقض وقوعا وأعظمها خطرا على قليل العلم والبصيرة. Pembatal ini pembatal yang kedua yang menjadikan perantara-perantara dalam beribadah kepada Allah. Termasuk dari pembatal-pembatal yang paling banyak terjadi dan paling besar bahayanya bagi orang-orang yang memiliki ilmu dan basirah yang minim. Baik. Beliau tidak menyatakan alal juhal. Terhadap orang-orang jahil. Tetapi beliau menyebutkan ala qalilil ilmi wal basirah, menunjukkan dari sini bahwa pembatal yang kedua ini menjadi syubhat bagi sebagian yang sesungguhnya Allah karuniakan ilmu pada mereka. Tetapi keminiman ilmu ini menjadikan hal yang demikian syubhat. Dari sini mendorong kita semua untuk tidak boleh kita dalam permasalahan ilmu ini merasa puas atau mudah merasa kenyang. Al-ilm wazifatul hayat. Ilmu ini adalah tugas kehidupan kita selama Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan sisa waktu kehidupan, maka terus kita berusaha untuk menambah. لِأَنَّ كَثِيرًا مِمَّنْ يَتَسَمَّ بِسْمِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ لَا يَعْرِفُ الْإِسْلَامَ وَلَا حَقِيقَتَهُ قَدْ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَسَائِحًا يدعوهم لكشف الملمات وإغاثة اللهفات وتفريج الكربات. Dikarenakan mayoritas dari man yatasamma bismil Islam, yang mengaku sebagai Muslim, dalam keadaan dia tidak mengetahui apa itu Islam yang dia akui. Tidak pula hakikat agama yang dia klaim dia sebagai pemeluknya. Dan ini kata beliau kathiran, mayoritas. Jadi mayoritas keadaan yang mengaku muslimin demikian. Dengan keadaan yang demikian, seorang yang keadaan demikian, qad ja'ala bainahu wa bainallahi ta'ala wasail, telah menjadikan antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala perantara-perantara. Yad'uhum likashfil mulimmat, dia berdoa kepada perantara-perantara tersebut dalam rangka untuk terhilangkannya mulimat, yakni masaib, bencana. Wa igasatil lahafat, dan mengharapkan untuk disingkirkannya al-lahafat, dari kesedihan, ya, berbagai kesedihan yang menyelimutinya, wa tafrijil kurbat, dan dilapangkannya dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Wa haula'i kuffarun bi ijma'il muslimin. Maka mereka ini adalah kufar, ya, orang-orang kafir berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam matan di sini, ya. Setelah beliau menyebutkan man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'idan yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Baik. Jadi ini hukum menjadikan adanya perantara di dalam beribadah kepada Allah, ya, merupakan kekufuran yang tidak ada khilaf di kalangan para ulama umat ini tentang kekufuran. Baik. Perkara yang harus diperhatikan dalam ini kaitannya dengan takfir muayyan. Ya. Takfir muayyan yakni ketika hendak memvonis person-person yang melakukan perbuatan yang jelas-jelas secara hukum syar'i merupakan kekufuran. Ini perkara yang diperhatikan. Ya. Di mana kaitannya dengan takfir al-muayyan di sini? Ya. Perkara yang harus diperhatikan yang pertama bahwa pada diri pelaku tersebut telah terpenuhi syurut, ya, persyaratan-persyaratan untuk, ya, dikafirkan, ya, diantaranya dalam perkara ini bahwa apa yang dilakukan atau apa yang diucapkan atau apa yang diyakini, bagaimana jenis-jenis penyebab kekufuran yang sudah kita pelajari, itu merupakan perkara yang telah datang nas dari Alkitab ataupun As-Sunnah, dari Alkitab ataupun As-Sunnah yang menunjukkan bahwa perkaranya merupakan kekufuran, ya, karena hukum, ya, tentang perkara ini, ya, harus kembali kepada burhan minallah, ya, keterangan dari Allah Subhanahu wa taala baik di dalam kitabnya maupun dalam sunnah Nabi. Kemudian sisi yang kedua, ya, yang perlu diperhatikan yakni intifa al-mawani, yakni hilangnya penghalang-penghalang untuk dikufurkan. Di antara penghalang adalah al-jahal, ya, kejahilan. Atau, ya, jenis menghalangnya adalah al-ikrah. Ini adanya paksaan dalam keadaan, ya, pelaku tidak memiliki kemampuan untuk, ya, lepas dari paksaan. Sehingga seandainya dari seorang muncul satu perkara yang secara hukum itu merupakan kekufuran, tetapi ada penghalang, ya, di antara penghalang-penghalang untuk dikafirkan, misalnya jahil, dia belum mengerti hukum Islam, dia seorang yang tinggal di negeri kufur, tidak ada ilmu yang sampai padanya bahwa itu adalah perbuatan kekufuran, maka ini termasuk penghalang. Demikian juga kalau kondisinya dipaksa, ya, sebagaimana yang terjadi pada sahabat yang mulia Ammar ibn Yasir ketika dipaksa, ya, oleh musyrikin Quraisy untuk memuji berhala-berhala mereka. Nah, terkait dengan paksaan ini, ya, persyaratan ketenangan hati di dalam keimanan ini perkara yang harus ada. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan illa, ya, man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, kecuali seorang yang dalam keadaan dipaksa dan keadaan hatinya kokoh mantap dengan keimanan. Jika seorang dipaksa awalnya tetapi kemudian hatinya ada kecenderungan kepada yang dipaksa, kepada yang dipaksakan, maka di saat itu ya, dia tidak dalam keadaan mukruh. Kemudian wahum bizamihim al-fasidi la yas'aluna Allah mubasharatan ta'ziman minhum lillah bizamihim wa tahqiran li anfusihim. Mereka para pelaku perbuatan kekufuran ini yang menjadikan perantara antara mereka dengan Allah dalam beribadah, menurut persangkaan mereka yang rusak, mereka tidaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mubasyarah, secara langsung. Padahal Allah memerintahkan untuk langsung, ya. Ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengijabahi doa kalian. Sementara mereka mencari perantara di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau langsung meminta kepada Allah, ya. Menurut persangkaan mereka ini sebagai suatu bentuk ta'ziman minhum lillah, ini bentuk pengagungan dari mereka kepada Allah. Ini menurut sangkaan mereka. Wa tahqiran li anfusihim, dan sebagai suatu bentuk yakni merendah kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri mereka kepada Allah. Jadi karena jahilnya menganggap yang seperti ini dicintai oleh Allah. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa ya, kejahilan sebagian perkara yang menyeret kepada bahaya yang besar seperti ini, ya, yakni pada kekufuran. Wa yaqulun, mereka menyatakan innallaha la budda lahu min wasitatin bainana wa bainahu tuqarribuna ilaihi wa tarfa'u hawaijana ilaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, perkara yang mesti untuk adanya perantara bagi Allah antara kami dengan dia, adanya perantara tuqarribuna ilaihi, yang perantara-perantara ini, wasait ini, ya, akan mendekatkan diri kami kepadanya, kepada Allah. Wa tarfa'u hawaijana ilaihi, dan dia nantinya akan menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kami, hajat-hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ya, beliau menyebutkan tentang syubhat mereka. Kama annal malika min muluki dunya, sebagaimana keadaan seorang penguasa, seorang raja dari raja-raja dunia, la yus'alu illa biwasitatil hujjabi wal wuzara. Mereka kalau salah seorang di antara rakyat yang memiliki kebutuhan, tidaklah diminta, ya, tidak rakyat itu sendiri dia datang, ya, ke istana raja kemudian langsung ketemu, tidak, tetapi diminta dengan perantaraan hujjab, ya, para pengawal, ajudan, dan wuzara, para menterinya. Jadi kalau seseorang langsung datang menghadap raja atau penguasa atau presiden. Ya, ini tidak adab menurut sangkan mereka. Kemudian setelah itu dikiaskan kepada Allah, wallahu aula bidzalika bizamihim minal muluk. Kalau ini, yakni ketika meminta kepada raja, termasuk menurut anggapan mereka, adabnya adalah dengan perantara. Ini sebagai satu bentuk adab terhadap raja. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, menurut persangkaan mereka, lebih pantas untuk diperlakukan seperti ini. Jadi sini, kata syarifahum wal iyadu billah syabbahum allaha al kamil al azima bil makhlukin nafis al ajiz al muhtaj. Mereka wal iyadu billah, mereka telah menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha sempurna, zat yang maha agung, mereka serupakan dengan makhluk yang nafis, yang ajiz, yang kurang, yang lemah, al-muhtaj, yang membutuhkan. Allah subhanahu wa ta'ala al-ghaniyyul hamid, zat yang maha kaya, maha terpuji. Adapun para penguasa, sekuat apapun, sehebat apapun, ya, lemah karena butuh akan pihak-pihak yang membantunya. Baik di dalam melanggengkan kekuasaannya ataupun mengurusi yang menjadi rakyatnya, ya, melihat sisi-sisi yang akan membahayakan kekuasaannya, ini butuh akan pembantu-pembantu. Termasuk di antara yang mereka serupakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana para raja kalau kita menghadap langsung, kita tidak dikenal, maka demikian juga ketika berdoa kepada Allah. Butuh adanya perantara yang dikenal oleh Allah. Nah, para wali itulah yang dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kesolehan mereka. Dan itu suatu syubhat yang tertanam pada musyrikin di masa lalu. Demikian juga musyrikin-musyrikin di masa kita yang sebagian mereka mengaku muslim. Ya, pokoknya kalau sudah ziarah ke kuburannya Mbah Mat, gitu. Dah beres, gak usah puasa, gak usah sholat. Ya, kenapa? Karena sudah tercatat, sudah registrasi. Ya. Jadi kalau ditanya nanti, ini rombongannya Mbah Mat. Kemudian wa man syabbaha Allah bi khalqihi fahuwa faqad kafara wa man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafara. Dan barang siapa menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya, maka dia telah kufur. Dan di sini tidak diragukan lagi bahwa para pelaku ini telah menggabungkan kekufuran, ya, dalam perkara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang ada pada makhluknya. Jadi membutuhkan adanya perantara-perantara. Demikian juga tergabung dalam kekufuran ini, yakni dalam bentuk kesyirikan dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana telah dijelaskan bahwa ini adalah inti kesyirikan dari orang-orang musyrikin yang diutus di tengah mereka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin uquluhum fasidat, akan tapi akal-akal mereka itu rusak. Wa fitaruhum in'akasat, dan fitrah-fitrah mereka telah terbalik. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ ذَلِكَ, dan syaitan telah memperindah, menjadikan indah ya kekufuran ini di hadapan mereka. Jadi penyerupaan Allah dengan makhluk ya, yang ini merupakan kekufuran ya, ketika dipandang oleh akal mereka ini sebagai sesuatu yang masuk akal, dipandang oleh fitrah mereka yang sudah rusak ini sesuatu yang sesuai dengan fitrah, bahkan dianggap sebagai suatu bentuk adab ya terhadap Allah, ditambah lagi dihiasi oleh syaitan. Fa'ajabuhu bila dalilin wala hujjatin wala burhan. Akhirnya mereka pun menyambut apa yang diserukan oleh syaitan bila dalilin, tanpa dalil yang membimbing mereka, wala hujjah, tidak pula hujjah yang mendasari apa yang ditemukan oleh mereka, wala burhan, tidak pula burhan, bukti-bukti keterangan dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kebenaran perbuatan mereka. Allah nyatakan, "Qul Allahu a'lina lakum am 'ala Allahi taftarun?" Katakan wahai Nabi, apakah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan izin kepada kalian untuk melakukan seperti itu? Am 'ala Allahi taftarun? Ataukah kalian membuat iftira, yakni mengada-ada, mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala? Bal bimujarradir ra'yil fasid wal 'aqlin naqis wattiba'il hawa. Tetapi yang terjadi pada mereka ya, mereka semata yang menggunakan ra'yu, pemikiran yang fasid, pemikiran yang rusak, akal yang kurang ya, karena menyelisih syariat ya, akal yang menyelisih syariat, akal yang kurang, wattiba'il hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Allah menyatakan, kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan wahai Nabi kepada mereka, hatu burhanakum, datangkan bukti-bukti yang kalian miliki. In kuntum sadiqin, jika kalian memang orang-orang yang benar. Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk menantang orang-orang musyrikin untuk mendatangkan bukti-bukti kebenaran perbuatan yang mereka lakukan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan hakikat perbuatan mereka, bahwa itu semua adalah kesyirikan yang nyata. Kemudian, wa idza hazartahum wa nahaitahum qalu, apabila engkau peringatkan mereka dari perbuatan ini dan engkau larang mereka untuk tidak melakukannya, maka mereka menyatakan tanaqqas salihin. Ya, engkau telah melecehkan orang-orang salih. Walam ta'rif qadrahum, engkau tidak mengenal keutamaan mereka. Jadi mereka menilai demikian. Jadi kesyirikan ya, sebagaimana dia akan dipelajari ya, dalam usul sittah, digambarkan ya, kepada manusia sebagai suatu bentuk kecintaan ya, terhadap orang-orang salih. Sebaliknya tauhid ini dipandang sebagai suatu bentuk pelecehan terhadap mereka, orang-orang salih. Jadi sambutan mereka ketika diingatkan, dilarang dari perbuatan syirik ini, mereka menganggap ini sebagai suatu bentuk pelecehan terhadap orang-orang salih dan ketidaktahuan tentang keutamaan kedudukan mereka. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilah ayyuhum aqrab ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Mereka, orang-orang yang orang-orang musyrik ini berdoa kepada mereka, sesungguhnya yang mereka tuju dengan doa itu dalam keadaan mereka sendiri mencari wasilah dari kedekatan, ya, upaya-upaya kedekatan atau pendekatan kepada Rabb mereka untuk mencari siapa yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana wasilah yang dimaksud adalah taat, ketaatan. Ya. Jadi mereka yang dituju oleh orang-orang musyrikin dalam keadaan mereka sendiri terus berusaha untuk mencari kedekatan dengan Allah. Butuh kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Mereka ya, berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan takut dari azab-Nya. Ini keadaan hamba-hamba Allah yang salih, yang mereka mengingkari peribadatan orang-orang yang beribadah kepada mereka. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk bisa memberikan manfaat ataupun menolak kemudaratan dari orang-orang yang beribadah kepada mereka. Wahada huwa syirkul kuffari bi'ainihi fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yakni bentuk menjadikan perantara dalam ibadah kepada Allah merupakan kesyirikan orang-orang kufar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah ain, jadi inti dari kesyirikan mereka demikian. Kama qala Allahu anhum annahum qalu ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa wa yaquluna haula'i shufa'a'una 'inda Allah. Mereka menyatakan, yakni orang-orang musyrikin di masa Nabi menyatakan, "Ma na'buduhum, kami tidaklah beribadah kepada perantara-perantara itu illa yuqarribuna ila Allah zulfa." Kecuali agar mereka mendekatkan diri-diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini tujuan mereka. Jadi mereka mencari kedekatan kepada Allah dengan perantara-perantara ini. Kemudian wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'inda Allah. Mereka berkata bahwa inilah yang mereka jadikan perantara, syufa'a'una 'inda Allah, para pemberi syafaat kami nanti di sisi Allah. Ya, seperti ucapan sebagian orang-orang musyrikin di masa kita juga. Pokoknya nanti Mbah Fulan ya yang mengurusi kita. Ini hakikat kesyirikan orang-orang musyrikin. Sehingga jika perbuatan ini ya, dilakukan apapun namanya ya, yang dinamakan orang-orang musyrikin tetap merupakan kesyirikan. Kemudian wal ayatu wal ahaditsu fi butlani qaulihim katsiratun jiddan, dan ayat-ayat serta hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kebatilan ucapan mereka ya, banyak sekali keterangan dari ayat dan hadis. Bal ma anzalallahu al-kutuba wa arsalallahu ar-rusula illa li bayani butlani syirki walidda'wati ila tauhid. Bahkan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya, tidak pula mengutus para rasulnya kecuali untuk menjelaskan kebatilan kesyirikan dan menyeru mereka kepada tauhid. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanallahi walhamdulillah, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka.